إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Kita ketahui bersama bahwasanya banyak ayat dari ayat-ayat Allah SWT, demikian juga banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian juga Nabi kita alaihi salatu wasallam pun menyebutkan di dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wassalam ketika memberikan wasiat di akhir-akhir kehidupannya ketika berjumpa dengan para sahabatnya, maka berwasiat, usikum bitaqallahi azza wajal, aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah azza wajal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita ketahui bersama apa itu makna takwa, yaitu kita harus mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka pada kesempatan khutbah ini kami ingin menekankan dengan kondisi kita yang hidup di zaman yaitu teknologi canggih telah merebak di tengah-tengah kaum muslimin, agar masing-masing kita hendaknya bertakwa kepada diri-diri kita terkait dengan harta benda kita. Hendaknya fasilitas-fasilitas, sarana-sarana yang kita beli, yang kita peroleh, yang kita dapatkan, hendaknya itu tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung apa-apa yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya masing-masing kita takut kepada Allah, bertakwa kepadanya. Dikarenakan yang namanya sarana-sarana kemaksiatan tidaklah terlepas di lingkungan kita, di sekitar kita. Sehingga masing-masing kitalah dituntut untuk kita selalu ingat, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya sarana kemaksiatan itu pasti akan menyeret setiap hamba Allah yang tidak merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sarana kemaksiatan pasti menjerumuskan seorang hamba yang tidak merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita dari bahaya kemaksiatan. Allah mengancam akibat kemaksiatan yang dilakukan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ketika seorang hamba sudah tahu itu haram, sudah tahu itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dilanggar, kemudian dikerjakan, sungguh akan menyebabkan dia kepada kesesatan. Menjerumuskan dia kepada kesesatan. Bahkan berakibat berujung kelak di yaumil kiamah. Allah ancam wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walau adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, maka sungguh akan Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal dia di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sikap meremehkan terhadap perbuatan dosa ini adalah sikap yang justru akan membawa kebinasaan seorang hamba. Menganggap enteng suatu perbuatan dosa dan maksiat ketika dilakukan oleh keluarga kita atau oleh kita sendiri, maka sungguh itu adalah tanda kebinasaan. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat meremehkan dosa sejak zaman dahulu di kalangan para ulama salaf sudah bermunculan sifat-sifat tersebut. Apalagi tatkala sarana-sarana kemaksiatan semakin merebak, semakin merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, di masyarakat kaum muslimin, tentunya akan lebih dianggap remeh dan sepele. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, innakum lata'lamu lata'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian, Anas bin Malik mengucapkannya padahal belum lama, belum jauh dari zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman kita ini, pasti hal itu lebih akan terjadi, lebih merebak sifat ini, peremehan terhadap dosa dan kemaksiatan. Innakum la ta'maluna amalan, sesungguhnya kalian melakukan yang namanya suatu perbuatan. Hiya fi ayunikum, hiya ajaku fi ayunikum minasyar, yang perbuatan tersebut menurut pandangan kalian, di hadapan mata kalian, kalian itu menganggap itu lebih lembut, lebih ringan daripada rambut, dianggapnya sepele amalan tersebut. Kunna na'udduha ala adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, padahal kami dulu amalan tersebut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya, menghitungnya itu adalah termasuk perkara yang membinasakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa sudah jauhnya perbedaan kondisi keimanan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi keimanan kaum mukminin setelah zaman itu. Di dalam mereka itu menilai sesuatu perbuatan maksiat, di zaman Rasulullah para sahabat sangat takut terhadap perbuatan maksiat sekecil apapun, karena itu akan membinasakan. Berbeda dengan zaman setelahnya, apalagi zaman sekarang, sehingga kemaksiatan demi kemaksiatan merebak menjamur, merajalela di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah masyarakat ahlus sunnah salafiyun, naudzubillah min dalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada masing-masing kita hendaknya jauhkan, buang sejauh-jauhnya sifat meremehkan, menganggap enteng terhadap perbuatan maksiat dan dosa, sehingga jangan sampai kita kemudian memelihara atau menggunakan atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang berbau maksiat dan dosa. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang membinasakan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita melihat kecilnya perbuatan tersebut. La takhiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan engkau menganggap itu perkara yang kecil. Oh, itu adalah sesuatu yang kecil. Ingat, yang namanya gunung itu dari kerikil. Yang namanya gunung dari kerikil. Kalau kerikil kita anggap kecil, tapi kalau gunung yang ditimpakan, apakah engkau sanggup untuk menimpanya? Tentunya kita akan binasa. Demikianlah dosa. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam pun memperingatkan kita dari dosa-dosa yang dianggap sepele. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli hatta yuhlikahu. Jauhkan oleh kalian menganggap enteng, menganggap remeh terhadap dosa-dosa. Hindari oleh kalian dosa-dosa yang kalian anggap remeh, yang anggap kecil. Karena yang namanya dosa kecil, ketika sudah berkumpul pada seseorang, maka dosa tersebut akhirnya membinasakannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka masing-masing kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Karena yang namanya takwa kepada Allah, di samping menjalankan kebaikan-kebaikan, juga meninggalkan larangan-larangan dan dosa. Khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Kata Imam Ibnul Mu'tas rahimahullah, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa. Tinggalkan oleh kamu, jauhkan oleh kamu perbuatan dosa kecil maupun yang besar, karena itulah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan masing-masing kita dan keluarga kita dan masyarakat kita dari berbagai macam sarana-sarana dosa dan maksiat yang akan membinasakan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari diri-diri kita perbuatan dosa yang kecil maupun yang besar. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun dan apapun kondisinya, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Karena apabila kita selalu menjaga kondisi ini sampai kita itu mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh faqad fazal muttaqun, beruntunglah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada meruginya orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun mungkin di dunia tidak merasakan kenikmatan dunia, walaupun di dunia tidak pernah merasakan gemerlapnya dunia, tetapi tatkala dia selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah, Allah menjanjikan faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selalu menjaga ketakwaannya tersebut, istiqamah di atas amalan tersebut, di atas kondisi tersebut sampai akhir hayatnya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam pun mengingatkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sehingga apakah kita berada di rumah, dari rumah-rumah Allah sebuah masjid, atau berada di rumah-rumah kita sendiri, atau berada di tempat-tempat kerja kita, di hutan, atau di mana, di perkantoran, maka ingatlah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tinggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dengan kondisi yang selalu kita jaga demikian, maka itu akan membawa kepada keberuntungan bagi kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.